peristiwa terperih yang selalu kau beri, seakan tak berarti. Untuk kesekian kalinya ku tak bisa berbuat apa lagi. Haruskah kita berakhir cukup sampai di sini? Meski hati berkata tak mampu, tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita. Dan lagi terjadi peristiwa selalu kau beri, seakan aku tak berarti. Untuk kesekian kalinya ku tak bisa berbuat apa. Sampai di sini, meski hati berkata tak mampu. Tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita. Dan haruskah kita berakhir cukup sampai di sini, meski hati berkata tak mampu. Tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita. Dan lagi terjadi peristiwa terperih yang selalu kau beri.